Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.